yassarahu. Kemudian anak Adam itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalan untuk keluar dari kandungan sang ibu. Barakallahu fikum. Baik. Tsumma amatahu fa akbar. Kemudian juga anak Adam itu Allah berikan kemuliaan, penghormatan di mana mereka ketika masih dikuburkan. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya tsumma idza syaa ai idza syaa Allahu 'azza wa jalla ansyarahu. Ini sudah belum? Sudah ya? Abdul Samad? Ayat yang baru sekarang ya? Ada 7. Banaha. Sudah itu. Iya itu ya. Nah, yang labas. Allah mengatakan tsumma idza syaa ai idza syaa Allahu 'azza wa jalla ansyarahu ba'athahu yawman nusyur liyujaziyahu 'ala 'amalih. Ya, kemudian ketika Allah menginginkan maka Allah akan membangkitkan manusia pada hari kiamat nanti agar dia mempertanggungjawabkan dari amalan yang dia lakukan ketika di dunia. Qauluhu thumma idza syaa ansyarahu ya'ni annahu la yu'jizuhu 'azza wa jalla ayyunsyirahu walakin lam ya'ti amrullahi ba'dahu atau ba'du lihada wa lihada qala kalla lamma yaqdi ma amara. Maksudnya tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan Allah untuk membangkitkan manusia dari kematian. Artinya tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi Allah untuk membangkitkan manusia pada hari kebangkitan nanti. Enggak ada. Ya. Dan itu pasti akan terjadi. Barakallahu fikum. Akan tetapi lam ya'ti amrahu amrallah ba'du. Tapi masalahnya manusia itu dia tidaklah mendatangi perintah Allah setelah mereka tahu mereka di hari kiamat nanti akan bangkit. Mereka pada hari kiamat nanti akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan mereka. Tapi sayangnya bangsa manusia itu tidak mengambil pelajaran. Mereka tidak mengerjakan perintah Allah. Padahal tahu pada hari kiamat nanti akan ada apa? Pertanggungjawaban. Tapi sikap mereka justru barakallahu fikum ya, tidak menunjukkan pengetahuan tadi. Barakallahu fikum. Dia tidak mengerjakan perintah Allah. Makanya setelah itu Allah mengatakan kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak. Manusia tidaklah menyelesaikan apa yang Allah perintahkan untuknya. Sindiran dari Allah Subhanahu wa taala untuk tipe-tipe manusia yang tahu, yang mengerti bahwasanya nanti di akhirat ada hari kebangkitan namun dia tetap menyelisihi perintah Allah. Barakallahu fikum. Lamma huna bi makna lam. lakinnaha tufariquha fi ba'dil asya. Lamma di sini maknanya sama dengan lam, artinya tidak atau belum. Tapi bedanya barakallahu fikum, pada beberapa tempat itu berbeda antara kalimat lamma dan lam. Wal ma'na annallaha ta'ala lam yaqdi ma amarahu, ay ma amara bihi kaunan wa qadran, ay annal amra lam yutimma linashrin aw li insyari hadzal mayyit bal lahu mau'idun muntadharun. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyelesaikan urusan anak Adam setelah dia mati. Artinya anak Adam itu kalau mati bukan berarti berakhir gitu. Ya. Kala lamma yaqdi ma amara. Jadi setelah anak Adam tadi apa? Mati, dikuburkan. Allah katakan apa? Urusannya tidak berhenti sampai di situ. Gitu ya. Allah tidak selesaikan urusan anak Adam setelah kematian. Tidak selesai. Barakallahu fikum. Iya. Aima amara bihi kaunan wa qadran. Yaitu sesuatu yang sudah Allah tetapkan secara kauni dan secara takdir. Ai annal amra lam yutimma linashrin aw li insyari hadzal mayyit. Maksudnya urusan anak Adam itu ya belumlah sempurna dengan harinya, dengan hari kebangkitan sang mayit tadi, bahkan ada sesuatu yang dijanjikan dan dinantikan. Barakallahu fiik. Artinya kematian bukanlah akhir dari perjalanan anak Adam. Begitu juga bangkitnya mereka dari kubur juga bukan merupakan akhir. Tapi tetap di sana ada janji Allah, ada sesuatu yang dinantikan. Wa fi hadza raddun 'ala al-mukadzibina bil ba'tsi alladziina yaquluna law kana al-ba'tsu haqqan lawajadna aba'ana al-an. Maka di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, di mana mereka mengatakan seandainya kebangkitan manusia dari kubur ya, itu benar-benar nyata, maka niscaya kami akan mendapatkan nenek moyang kami ada di sini sekarang. Ya. Kenapa nggak bangkit-bangkit kalau memang hari kebangkitan itu ada? Ya, kenapa nenek moyang kami sampai sekarang masih mati? Barakallahu fikum. Wa hadza al-qaul minhum. Ya, tahaddi makdzumun. Ucapan mereka ini namanya ucapan yang apa? Menantang. Dan juga merupakan ucapan yang didustakan. Li'anna ar-rusula lam taqul lahum innakum tub'atsuna al-an. Karena para rasul memberikan info, ya, kalian para rasul tidak memberikan info kalian akan dibangkitkan sekarang. Jadi kan mereka bilang kalau hari kebangkitan itu ada, harusnya nenek moyang kami sudah bangkit sekarang. Maka ini kata beliau merupakan ucapan yang barakallahu fikum yang enggak nyambung istilahnya ya. Didustakan. Kenapa? Karena rasul tidaklah memberikan info kalian akan dibangkitkan sekarang. Tapi yang dinyatakan oleh para rasul apa? Nanti ketika pada hari kiamat baru dibangkitkan. Walakinnahum qalu lahum innakum tub'atsuna jami'an ba'da an tamutu jami'an. Tetapi para nabi dan rasul mengatakan kalian akan dibangkitkan kembali setelah kalian semuanya mati. Itulah hari yang namanya hari kebangkitan. Kalau sekarang masih ada yang hidup, itu bukan hari kebangkitan. Sehingga tidak akan ada yang bangkit dari kuburnya. Barakallahu fikum. Tsumma qala 'azza wa jalla muzakkiran lil insani bima an'ama Allahu 'alaihi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan manusia dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Barakallahu fikum. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ini nikmat pertama yang Allah ingatkan untuk manusia. Hendaknya seorang insan melihat pada makanan yang dia konsumsi. Maksudnya apa? Ai falyanzur ila ta'amihi min aina jaa wa min wa man jaa bihi. Maksudnya hendaknya seorang insan itu merenungi. Ya. Dia lihat makanan yang dia konsumsi dari mana datangnya. Siapa yang mendatangkan makanan tadi? Direnungkan. Wahal ahadun. Sayyid. Atau wahal ahadu khalqihi siwallahi azza wa jalla. Apakah yang mendatangkan makanan tadi salah seorang makhluk Allah selain dari Allah? Wa yanbaghi lil insan ay yatadhakkara inda hadhil ayah qawla qawlallahi tabaraka wa ta'ala. Maka selayaknya, ya, seyogyanya bagi seorang insan ketika dia mengingat ayat ini, dia mengingat juga ucapan Allah Ta'ala, afara'aitum ma tahrusuna a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Jadi ketika kita merenungi ayat ini, hendaknya dipadukan dengan ayat yang lain. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia itu apa? Melihat kembali, merenungi kembali makanan yang dia peroleh. Barakallahu fikum. Dari mana asalnya? Siapa yang mendatangkannya? Dipadukan dengan ayat afara'aitum ma tahrusun. Bagaimana pendapat kalian dengan apa yang telah kalian tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Sebenarnya kami, sebenarnya apakah kalian yang menumbuhkan tanaman-tanaman tadi atau kami? Lau nasya'a, seandainya kami ingin, seandainya kami mau, kami jadikan tanaman-tanaman kebun-kebun kalian itu khutama. Akan menguning, kering. Artinya tidak akan tumbuh. Fadhaltum tafakkahun. Sehingga kalian akan berubah menjadi orang yang menyesal. Barakallahu. Inna lamughramun. Dan kalian akan mengatakan kami adalah orang yang merugi. Bal nahnu mahrumun, bakal kami, bahkan kami diharamkan untuk mendapatkan hasil dari apa yang kami tanam. Jadi barakallahu fikum, ayat ini juga untuk menyadarkan kembali manusia, ya, untuk mensyukuri makanan yang mereka peroleh. bahwasanya itu semua merupakan kemudahan dari Allah. Barakallahu. Allah lah yang memberikan kemudahan dan kelancaran agar kita bisa mengkonsumsi makanan tadi. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Membuat kita tidak bisa menikmati makanan tadi. Iya. Bahkan barakallahu fikum dalam jangka waktu yang sangat singkat. Bahkan digambarkan dalam ayat itu seolah-olah besok pagi tinggal panen, ya kan? Pikirannya itu sudah shopping kemana-mana, sudah belanja kemana-mana. Besok pagi tinggal panen. Pikirannya itu uang sudah ratusan juta akan dia peroleh. Tapi karena dia tidak bersyukur, ya, dia tidak mengembalikan semuanya kepada Allah, maka hanya dalam satu malam Allah buat itu semua hancur. Dengan barakallahu fikum kekuatan dan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang tiba-tiba diserang oleh hama, ya, entah dari mana jutaan belalang datang untuk memakan tanaman mereka. Pernah itu terjadi, ya? Barakallahu fikum. Tayib. Atau tiba-tiba banjir, iya, yang itu sekarang dirasakan barakallahu fikum. Yang punya padi akhirnya gagal panen, yang punya tambak, pikirannya tuh udah, wah besok beli apa? CVR, gitu ya? CVR barakallahu fikum. Bayangannya sudah bakal beli mobil, beli itu, iya, sudah telepon barakallahu fikum. Ternyata malamnya banjir besar. Ikan bandengnya cuma senyum-senyum saja sama dia. Barakallahu fikum, mengalir di sungai. Iya. Dia yang menangis, orang pagi-pagi udah senang-senang nangkepin ikan bandengnya dia. Barakallahu fikum. Iya. Kayaknya seperti itu ya. Kalau udah banjir besar itu, wah di sungai-sungai kecil itu ramai orang nyariin ikan. Barakallahu fikum. Iya. Ketawa-ketawa. Padahal yang punya tambak, waduh, nangis dia semalaman. Barakallahu fikum. Jadi ayat ini mengingatkan kembali manusia barakallahu fikum untuk mensyukuri nikmat makanan yang mereka peroleh. Kalau tidak dipermudah oleh Allah, mereka tidak akan mendapatkannya. Barakallahu fikum. Iya, walaupun kita barakallahu fikum sudah tinggal satu langkah lagi untuk berhasil. Iya. Tapi kalau Allah barakallahu fikum menilai dengan kekufuran kita, Allah menilai kita layak untuk mendapatkan apa? Cambuk. Kilas saja. Itu semua bisa terbang dari angan-angan dan harapan. Barakallahu fikum. Manil ladzi zara'a hadza az-zar'a hatta istawa wa yassara al-husul 'alaihi hatta kana ta'aman lana. Siapakah zat yang telah menanam tumbuh-tumbuhan tadi, maksudnya yang menumbuhkannya sampai dia merata, ya, mening semuanya, ya, barakallahu fikum. Dan siapakah zat yang mempermudah bagi kita untuk meraih, memanen, ya, tanaman-tanaman tadi sampai dia bisa menjadi makanan untuk kita? Siapa? Huwallahu azza wa jalla. Dialah Allah azza wa jalla. Walihada qala law nasha'a laja'alnahu hutama. Seandainya kalau kami mau, ya, tanaman-tanaman yang ditanam oleh manusia itu akan kami jadikan hutama. Ai ba'da an nukhrijahu nuhtimuhu hatta la tantafi'u bih. Jadi maksudnya setelah kami buat tanaman itu sudah tumbuh subur, ya, tinggal panen saja, maka dengan seketika bisa kami membuat tanaman tadi menjadi kering, sehingga dia tidak akan bisa memberikan manfaat kepada wadah kalian. Sehingga dalam ayat ini barakallahu fikum terdapat juga, ya, sindiran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita barakallahu fikum. Khususnya ketika kita tinggal sedikit lagi ya, meraih keberhasilan atau kesuksesan. Jadi semuanya sudah kita miliki, pokoknya tinggal ya nunggu saja, ya tinggal nunggu saja. Maka jangan sampai kita terlalaikan untuk ya mengembalikan itu semua kepada Allah. Jangan sampai kita terlalaikan barakallahu fikum untuk tetap ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kan seringnya manusia itu kan kalau dalam keadaan seperti itu sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dikuasai oleh kelalaian. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Misal sebagaimana yang saya sebutkan tadi barakallahu fikum. Besok tinggal waktunya panen, jadi malamnya pesta-pesta. Gitu ya, nggak apa-apalah sekali-sekali barakallahu fikum. Tapi pesta-pestanya barakallahu fikum bukan pesta biasa, tapi pesta kemaksiatan. Iya, barakallahu fikum. Mulai dari minuman kerasnya, mulai dari yang namanya judi, mulai dari yang namanya wanita, barakallahu fikum, dan semisal dengannya. Seolah-olah besok itu pasti berhasil. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau memang memandang orang ini sebagaimana saya sebutkan tadi, ya layak untuk disegerakan hukumannya, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat apa? Gagal itu semua. Iya, besok paginya tinggal apa? Hah? Iya, ngowo istilahnya ya, barakallahu itu. Hanya mangap saja mulutnya. Seolah-olah tidak percaya. Iya, apa yang telah terjadi. Sehingga di situ ada nasihat untuk kita barakallahu fikum, ketika kita tinggal selangkah lagi untuk berhasil ya, jangan lupa untuk tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perasaan khawatir dan cemas itu harus tetap mengiringi perasaan harapan kita. Jangan sampai rasa khawatir dan cemas kita tadi barakallahu fikum ya, pada saat itu hilang gara-gara tadi harapan kita, angan-angan kita yang tinggal satu langkah lagi untuk berhasil. Barakallahu. Iya. Jadi tetap pada keadaan kondisi seperti tadi, kita tetap harus di situ memiliki rasa apa? Khauf, khawatir. Iya. Dan menetralkan diri kita dari sikap sombong, angkuh. Ya, barakallahu fikum. Iya. Karena seperti itu keadaan anak manusia. Ketika sudah tinggal menunggu waktu saja, ya, hanya beberapa atau hanya satu hari, terkadang sikap sombong, sikap congkak itu muncul. Barakallahu fikum. Iya. Dan Allah sangat gampang untuk membalikkan keadaan. Anna sababnal ma'a sabba. Dan kamilah mengguyurkan air itu dengan sederas-derasnya. Yakni minas sahab. Maksudnya dari awan. Yaitu hujan. Dan kamilah yang menurunkan air hujan itu dengan deras. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya hujan itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan hujan itu turun dari awan, bukan dari langit. Iya, barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air hujan itu dari muzn, dari sahab, dari awan, atau kami yang menurunkannya? Ya, barakallahu fikum. Sehingga di dalam Al-Qur'an enggak pernah disebutkan hujan itu turun dari langit. Ya, hujan itu turun dari awan. Bagaimana dengan ayat wa anzala minas samai ma'an? Dan Allah menurunkan dari sama air hujan. Sama di sini ditafsirkan oleh mereka maknanya adalah al-ulu, dari ketinggian. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Jadi setelah bumi diguyur oleh air hujan, kami belah bumi itu. Ba'da nuzulil matar 'alaiha tatasyaqqaqu an-nabat. Setelah bumi diguyur oleh air hujan, maka tumbuh-tumbuhan itu apa? Memecah. Artinya tadi bentuknya biji-bijian mulai tumbuh menjadi tunas secara fisik. Iya. Fa'ambatna fiha aibil ardi habba, maka kami tumbuhkan dari bumi itu biji-bijian kalbur waruz wadzurrah wasyair, seperti tanaman bur, beras, jagung, syair, jenis gandum. Barakallahu fikum. Atau selain daripada itu, minal hububil katsira, dari bentuk biji-bijian yang sangat banyak sekali. Ya, barakallahu fikum. Allah lah yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk biji-bijian tadi bisa tumbuh. Wa inaban ma'rufan. Ma'rufun. Inab, ma'ruf. Apa artinya? Anggur. Iya. Anggur. Dan juga kami tumbuhkan anggur-anggur. Wa qabba. Qila innahul qab. Al-ma'ruf alladhi ta'kuluhu ad-dawab. Ada yang mengatakan qabba ini maknanya adalah qab, sejenis rumput-rumputan. Itu biasa dimakan oleh hewan. Tapi rumput-rumputan ini barakallahu fikum, efeknya hampir mirip dengan ganja. Jadi kalau orang-orang Arab itu ganjanya pakai qab. Iya. Barakallahu fikum. Itu sudah biasa, apalagi di Yaman yang namanya kok itu ya sudah kayak kopi begitu. Barakallahu fikum. Ya. Sudah biasa. Barakallahu fikum. Itu kok ya. Padahal kok itu sebenarnya untuk makanan hewan. Tapi sama mereka barakallahu fikum digunakan untuk ya tadi, keplay. Barakallahu fikum. Iya. Hampir mirip dengan ganja efeknya, itu qab. Ada yang bilang qabba itu adalah maknanya qab. Barakallahu fikum. Pohon daun qab. Wa zaitunan ma'ruf, yaitu buah zaitun. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Wa nakhla ma'ruf. Nakhl artinya kurma. وحدائق غلبا. حدائق جمع حديقة artinya kebun. Kalau hadaik artinya kebun-kebun. والغلب كثير الأشجار, yang banyak pohon-pohonnya. Artinya, dan kami jadikan kebun-kebun yang rindang, lebat. Iya. Wa faqihah, yakni yatafakkahu bihi insan min anwa'il fawakih, di mana manusia bisa mengkonsumsi dari berbagai macam jenis buah-buahan. Barakallahu fikum. Wa abba, al-ab nabatun ma'ruf indal Arab, ya, tar'ahul ibil. Al-ab itu adalah jenis tumbuhan atau sejenis rerumputan yang juga ma'ruf di kalangan orang-orang Arab. Ini biasanya untuk makanannya onta. Kalau ab ini. Yeah. Kalau qot tadi umum. Barakallahu fikum. Yeah. Tapi disalahgunakan oleh sebagian orang Arab untuk apa? Untuk ngeplay tadi. Barakallahu fikum. Itu biasanya kalau ada acara, ya, acara rondah walimahan atau apa. Kumpul-kumpul ngisap kot itu mereka lah. Barakallahu fikum. Itu biasa. Sudah jadi apa ya, sebuah adat di sana. Barakallahu fikum. nisab qot itu. Barakallahu itu. Ya. Dan itu sebagian para ulama mengingkarinya, barakallahu itu. Baik, sebagian ada yang tidak sampai seperti itu, barakallahu itu menganggapnya itu masuk dalam kategori makruh, barakallahu itu. Itu masih jadi perbincangan. Ya, hampir-hampir kayak rokok begitu, barakallahu itu. Baik. Kalau ab ini tidak, ya. Dia untuk makanan onta. Mata'an lakum wali an'amikum. Yani annana fa'alna zalika mut'atan lakum. Maksudnya kami melakukan itu semua. Ya. Dikasih kemudahan. Tumbuhnya sekian banyak tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan. Tanam-tanaman. Dipermudah. Itu sebagai bentuk ya, mut'ah untuk kalian. Mut'ah itu artinya apa? Kelapangan. Ya, kenikmatan untuk kalian. Yakumu biha barakallahu fikum. Yakumu biha awaddukum. Wa tatamatta'una aydan bitafakkuhi bihadhan ni'am. Ya, barakallahu fikum. Di mana kalian bisa bernikmat-nikmat dengan berbagai macam ragam buah-buahan yang ada. Barakallahu fikum. Intinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama barakallahu fikum untuk mengingatkan kita untuk bersyukur ya atas makanan-makanan yang bisa kita konsumsi. Karena itu semua barakallahu fikum adalah kemudahan bagi Allah. Dan kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja membuat makanan itu menjadi langka. Terkadang kita mendapati ya, kok tiba-tiba nyari yang namanya barakallahu fikum pisang itu kok susah. Padahal minggu yang lalu pisang itu ya harganya enggak ada harganya. Iya, barakallahu fikum. Tapi enggak kenapa barakallahu fikum? Iya, pada satu masa atau zaman susah sekali cari pisang. Karena emang semua yang punya kebun pisang gagal panen semuanya. Iya. Dan itu terkadang terjadi barakallahu fikum pada sebagian buah-buahan itu sebenarnya terdapat pelajaran bagi manusia, seandainya Allah ingin bisa saja semua buah-buahan tadi tidak kita dapati. Ya, semua buah-buahan tadi tidak tumbuh di bumi ini. Barakallahu fikum. Baik. Itu untuk mengingatkan, menyadarkan anak manusia agar mereka mensyukuri ya makanan yang mereka konsumsi. Allah memberikan kemudahan makanan itu bisa sampai kepada kita. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Thumma lamma zakarallahu azza wa jalla al-insana bihalihi mundu khuliqa min nutfatin hatta baqiya fid dunya wa asha thumma mata zakara halatal akhirah. Kemudian kata beliau, setelah Allah menyebutkan tentang keadaan manusia mulai dari semenjak dia diciptakan berupa nutfah. Apa nutfah, Pak Ayu? Naam. Tetes air mani. Kemudian proses sampai dia menjadi makhluk yang hidup. Hidup di dunia. Iya. Kemudian dia mati. Itu kan urutan ayat ya. Yang telah kita baca. Barakallahu fikum. Tayyib. Kutilal insanu ma'akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin barakallahu fikum khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu faqbara. Itu kan proses dari perjalanan hidup anak manusia dari nutfah panjang ceritanya sampai lahir, hidup di dunia, mati. Setelah itu ayat akan berbicara tentang alam akhirat. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Baisha. Nah, siap-siap kalau ada pertanyaan, tolong. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum.